Mitra bisnis, gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sudah sempat menembus 10.000, salah satunya diatribusikan ke sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil keputusan soal BBM. Sampai sekarang, harga BBM belum naik, meski sudah sempat diberitakan harga pasti naik. Beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat dunia juga sempat menurunkan peringkat Indonesia karena hal ini. Sampai-sampai Presiden SBY meminta semua elit politik untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mengedepankan kepentingan bangsa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Cides, Umar Juworo. Pak Umar, apa komentar Anda soal ini? Iya kan kalau pasar uang atau nilai rupiah itu dia tuh dipengaruhi oleh beberapa hal kan. Yang pertama itu kan neraca dari pembayaran kita, neraca berjalan lah. Ekspor dikurang impor dikurangi jasa itu kan mengalami defisit ya. Apalagi neraca perdagangan juga defisit. Nah, antara lain defisitnya itu adalah dari minyak dan BBM kan. Kita impor lebih banyak daripada yang kita ekspor. Nah itu yang kedua adalah ketidakpastian nih tentang yang Anda katakan tadi, kebijakan harga BBM ini. Sehingga kan pelaku ekonomi itu susah sekali gitu menentukan bukan saja kapan waktunya, tapi berapa besar nanti pengaruh inflasi, lalu mempengaruhi suku bunga kalau Bank Indonesia bereaksi, lalu kemudian mempengaruhi juga harga saham, harga obligasi, lalu kemudian ya impact pada nilai rupiah. Nah, ditambah lagi dengan kemungkinan perubahan kebijakan yang stimulasi mungkin nggak diteruskan di Amerika atau ditunda, itu membuat ketidakpastian yang tinggi sehingga investor portfolio di pasar saham dan obligasi itu cenderung keluar dan menyebabkan tekanan pada rupiah yang memang cukup berat sekarang ini. Lalu apa dampak dari fluktuatifnya nilai rupiah ini, Pak? Ya kalau dampaknya kan sangat terasa ya, jadi dalam pengertian Anda lihat aja sekarang, kalau misalnya itu Anda importir, ya kan dengan dolar berubah itu kan jadi Anda mengimpor lebih mahal. Kalau kemudian Anda eksportir, ya mungkin di satu sisi diuntungkan, tapi di lain sisi kan juga Anda melakukan impor bahan mentah atau bahan bakunya kan, bahan antaranya, sehingga itu juga menimbulkan ketidakpastian. Karena ini kan fluktuasi itu yang atau volatilitas yang membuat susah bagi pelaku ekonomi untuk membuat keputusan yang sesuai lah gitu. Nah lalu kemudian ya secara umum itu stabilitas ekonomi jadi terganggu kan. Ya, sekarang saling menunggu, Bank Indonesia nunggu pemerintah untuk naikkan BBM sebelum dia menaikkan suku bunga kan. Sementara juga ekonomi juga dalam ketidakpastian, karena itu mereka yang punya investasi di portfolio ya jual aja sekarang keluar dulu gitu. Ini yang membuat ketidakpastian yang meluas jadinya. Menurut prediksi Bapak, sampai kapan kondisi fluktuatifnya nilai tukar rupiah ini akan berlangsung? Ya sampai pertama itu adalah ada yang terutama berkaitan dengan kebijaksanaan, itu ada adanya kepastian. Nah dalam hal ini yang tadi Anda bilang kan mengenai harga BBM itu, begitu diputuskan, karena kan tidak mungkin tidak dinaikkan ya, udah terlalu berat bebannya. Nah kalau itu dilakukan, maka akan memberikan kepastian, sekalipun ada beban, tetapi kan lebih jelas menghitungnya berapa nanti inflasinya, berapa berpengaruh kepada apa namanya kenaikan suku bunga, lalu kemudian pengaruh-pengaruh yang lainnya. Jadi itulah salah satu yang bisa memberikan kepastian kenaikan harga BBM ini. Kedua itu ya tentu nanti adalah respons dari penentu kebijakan moneter, dalam ini Bank Indonesia, seberapa besar BI rate atau bunga acuan atau bunga kebijakan itu dinaikkan gitu. Nah itu adalah dari sisi kebijakan pemerintah. Jadi lebih memang akan sangat ditentukan oleh kebijakan dari pemerintah, mulai dari kenaikan harga BBM, lalu kemudian respon dari Bank Indonesia, lalu kemudian langkah-langkah kebijakan lainnya. Terakhir Pak, apakah ada kekhawatiran rupiah akan menembus batas psikologis 10.000 rupiah? Ya kalau menembus sih bisa aja hal itu terjadi, tapi yang paling harus kita perhatikan itu adalah menjaga supaya jangan volatilitas yang tertinggi. 10.000 itu kan angka psikologis. Kalau menurut saya sih Bank Indonesia masih bisa menjaga dalam pengertian tadi. Untuk kemudian kalau dia mendekati 10.000 atau itu 10.000 dia bisa intervensi gitu. Tapi itu kan bukan jawaban. Jawabannya adalah kebijakan yang membantu mengurangi ketidakpastian tadi. Gitu. Demikian ekonom Cides Umar Juworo. Saya Wendy Lim.